Aku di sini di atas awan. Aku tertawan paras cantik rupawan tak jemu-jemu. Aku memandang ingin ku merayu, dengarkan aku berlagu. Baru aku mengerti artinya bidadari. Sejak di hari ini jumpa kamu di sini, pasti inilah surga. Ku di dalam nirwana, meskipun sementara. Saat kita berjumpa, sebentar lagi kita segera tiba, lepas dari mimpiku jelang realita. Menapak jejak di atas bumi ini, akan ku kenang selalu memori. Baru aku mengerti artinya bidadari. Sejak di hari ini jumpa kamu di sini, pasti inilah suka. Ku di dalam nirwana, meskipun sementara. Awan.